atas pasir senja pantai Kute. Saat kau rebah di bahu kiriku, helai rambutmu halangi kusukku. Nikmati ramah mentari yang pulang seperti mata dewa. Sang perkasa seperti mata dewa. Seperti mata dewa. Seperti mata dewa. Seperti mata dewa. Yang menangis tinggalkan diriku. Yang menangis lupakanlah aku. Senja di hati, batinku. Belayan karang sampai ke jantungku, hingga matahari ajak aku pergi. Kasihku tulus setulus indahmu. Menangis tinggalkan